bijaksanalah, maka langkahmu terpelihara. Baiklah, engkau akan tetap terjaga. Bagaimanapun dalam kehidupan menjadi amat sangat indah ketika kemudian kita bijaksana. Terjagalah hidup kita. Bijaksana membawa kita selalu melangkah di langkah yang pas. Bijaksana membuat kita tak pernah bertindak sebelum berpikir dengan jernih. Berpikir dengan jernih memperhitungkan segala sesuatu sebab akibat yang bisa datang. Mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Bijaksana selalu menyisakan ruang dalam diri untuk berjaga-jaga, tak menjadi jumawa merasa serba bisa. Maka bijaksana bagaikan tentara yang ingin bertempur, semua senjata sudah siap di sana. Tak hanya sekedar rencana A, B, C, D, cadangan rencana ada bersama dengan dia. Orang bijaksana selalu membuat persiapan yang luar biasa. Diayunkannya langkah, kebaikan menyertai dia. Maka kebaikan menjadi pelengkap yang sangat sempurna. Karena kebaikan akan membuat dia terjaga. Orang di sekitar tak ingin mencelakainya. Sebaliknya, tiap orang yang ada dan ditemuinya menjadi bagian dari kekuatan perjalanannya. Tidakkah itu menyenangkan? Siapapun kita, bergerak dalam bidang agama atau keseharian bekerja dan berkarya, senimankah kita atau seorang pengusaha, ingat, bijaksana akan mengayunkan langkah kita terjaga, dan kebaikan akan membuat kita terpelihara.